Kalau dia adalah ahlu sunnah, terpercaya, jujur, maka kamu terima riwayat. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.